Imaro bitto'ah, kita sudah punya ketaatan. Walaupun Kiai Said disia-siakan, kita tetap. Bitto'atin kita masih punya. La to'ata illa fi to'atillah. To'at itu hanya kepada Allah. Maka ini harus diruntuhkan atasnya dulu, makan tumpeng. Ketaatan kepada Allah dimakan dulu. Bahwa kita enggak taat karena ahlul bid'ah, ahlul tauhid kan runtuh dari atas dulu di gitu. Kita goyang. Nanti kalau ketaatan ini sudah dimakan, baru kemudian imarohnya diajar. Yai Master di liberal kan berapa puluh tahun, masih saja sehat. Ini eranya kepemimpinan diajar. Karena masyarakat kalau sudah tanpa pemimpin, ini tanpa ketaatan. Nah kalau sudah tanpa pemimpin, tanpa ketaatan, jam'iyahnya diruntuhkan. Sehingga mereka bisa nanam jam'iyah baru. Kan itu aja teorinya, itu namanya political engineering. Lo kan saya harus pakai bahasanya Kiai Master kalau gak gitu. Iya ya. Ini political engineering yang kita hadapi. Sebuah rekayasa politik yang luar biasa. Mau nanam gak punya, mau bikin blumbang, sudah blumbangnya sudah ada. Gak ada isinya. Mau nanam, mau beli biji gak punya uang. Akhirnya apa? Ya opo-opo blumbangnya tonggone kan cuma itu aja. Ngone tonggone melenya serok, pindah. Jadi gak susah. Nah bagi NU itu kan sudah biasa dari dulu. Gak ada yang aneh. Makanya udah deh NU ini sabar. Karena Mbah Hasyim waktu istikharah sebelum pendirian Nahdlatul Ulama, ayat yang keluar adalah yuriduna ayyutfi'u nurallahu bi'afwahim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Akan ada masanya orang memadamkan cahayanya Allah dan dibiarkan sama Allah dengan mulut-mulut mereka. Kenapa Allah mau menyempurnakan cahayanya? Dan NU diletakkan di illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Maka NU ini semakin diteken, semakin jadi. Musol apa kuburan dimusyrikan tambah rame. Selawatan dimusyrikan tambah rame sampai bawa bendera begini-begini. Apa aja yang dilakukan itu? Karena memang akik itu mengkilat kalau digosok. Itu, nah kreasi para wali inilah yang membangun ro'iyah, membangun musyawarah, membangun majelis, membangun apa? Membangun kursiyun, membangun wilayah. Ini jawaban kenapa Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, dan kenapa kita puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ya jawabannya ya cuman itu, wali, konsultannya di sana. Konsultannya bukan yang dibaca terus dikata, persis ya apa Umar tadi itu, persis itu. Jadi konsultan wali itu bukan yang dibaca begini, yang di sana. Khatamnya Quran yang tahu, ditanya langsung. Ini kan makanya wali-wali itu jangan sembrono. Wali itu kan pelajarannya dikit, duduknya lama. Lu ya kayu ya koyum aja duduknya 3 tahun. Fa innamal usri yusra, innamal usra 25 tahun. Lu makanya kita masih biasa ngicipi, tapi 2 jam. Ngicip aja kan, ya Allah. Itu masih ikra bismi rabbika. Kenapa? Bismillah dengan menyebut asma Allah. La ikra bismi rabbika itu yang paling praktis apa? Tasawuf. Kita masih ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Masih begitu. Sehingga akan yang kita baca bismillah ini akan nyumber Ar-Rahman. Kalau nyumber Ar-Rahman pasti ketemu Ar-Rahim, makanya orang NU ini gak galak karena nyumbernya Ar-Rahman. Begitu bismillahnya hilang, galaknya luar biasa. Loh, makanya kita ini kalau dengan bismillah mau kamu perdebatkan, kayak kita tetap pakai bismillah karena ini kurikulum dasar ikra bismi rabbika. Makanya orang kalau baca bismillah, baca Fatihah bismillahnya hilang, ya galak karena enggak punya kurikulum bismillah. Itu nasirat al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.